hembusan di pinggiran, seakan aku terpandang wajahmu tersenyum mesra melambaiku. Setiap malam aku tatapi potretmu, hatiku menangis, jiwaku merindu, batinku tersiksa karena terlalu merinduimu. Hanya selendang pemberianmu kuanggap sebagai pengganti. Aku kasih.